Jagung FM. Aku yang selalu mencintaimu, yang selalu menyayangimu sepenuh hatiku. Seandainya kau bisa mengerti, mengerti perasaanku yang menantikan cintamu. Berharap untuk selalu bisa di dekatmu, untuk mencintaimu dan memilikimu. Seandainya kau tahu perasaan hatiku, mungkin kau takkan berpaling dari cintaku. Dan selalu mencintaimu, yang selalu mencintaimu.